matamu bila kau ingin memandangku, tak perlu kau sembunyi curi pandang malidong gelisah rasa hatiku terasa dak di jantungku. Jadi salah tingkah gelap lip lampu di kota kejap di mata monoka senyum kami kayuan gombal merinding buluku juga gelap lip lampu di kota kejap di mata. Tergoda gelap lip lampu di kota kejap-kejip matamu neka senyum genit rayuan domba merinding buluku duku gelap lip lampu di kota kejap-kejip matamu. Terima kasih.